الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يكرمنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan karunia-Nya yang sangat banyak dan sangat besar. Terus Allah berikan kepada kita hidayah-Nya, hidayah taufik kita bisa beribadah kepada Allah, menjalankan salat isya berjamaah dan sekaligus kita menahan diri-diri kita sejenak untuk kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari perkara yang sangat pokok dan sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim, bahkan merupakan sumber sa'adah, sumber dari kebahagiaan seseorang muslim ketika seseorang itu bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang dilandasi akidah yang benar, fondasinya segala ibadah, asas segala ibadah adalah tauhid kepada Allah. Dan karena itu para rasul yang Allah utus ke bumi ini, dakwah mereka satu, dakwah mereka sama, ani'budullaha wastajibut taghut, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, baik itu tauhid uluhiyah, menjadikan Allah salah satunya, satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah, diibadahi. Demikian juga tauhid asmaul sifat, menetapkan nama dan sifat bagi Allah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan nama dan sifatnya itu di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis, tanpa merubah, tanpa mentakwil, tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk. Demikian juga mentauhidkan Allah sebagai Rabb satu-satunya yang menciptakan yang rezeki yang mengatur alam ini. Kalau seorang hamba benar tauhidnya dari tiga macam tauhid ini, maka itu adalah merupakan alamat baginya, alamat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu penting untuk kita belajar ini. Jangan sampai ada ucapan kita, ada amalan kita, perbuatan kita yang justru kita tidak menjadarinya bahwa itu sudah merusak tauhid. Itu adalah kesyirikan. Karena banyak sekali macam-macam yang kesyirikan itu, seperti telah kita lewati Om Masya Allah wa syiddah, ucapan seseorang hafiz lagi Allah dan ikir dan ikhamu, ini kesyirikan. Dan halaba diwallahi kepada asyroka, barang siapa yang bersumpah selain nama Allah dia berbusin, semuanya sekali kesyirikan. Pada bab ini bab yang ke-44 dalam kitab Tauhid, bab man sabba dahra faqad adallaha, barang siapa yang mencela zaman, mencela masa, maka sungguh dia telah menyakiti Allah. Mencela, mencela apa? Zaman, mencela waktu. Karena adalah sungguh dia telah menyakiti Allah. Misalnya yang mengatakan, nah, atau melaknat zaman, melaknat waktu, waktu sial. Mencela zaman, sudah apa gila. Maka sungguh dia telah mencela Allah, menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimallahu taala, bab man sabba dahra faqad adallaha, barang siapa yang dia mencela zaman. Dahra itu maknanya adalah zaman atau waktu atau masa, masuk semua. Maka siapa yang mencelanya berarti sungguh dia menyakiti Allah. As-sab, apa itu as-sab? Apa la'an? Disebutkan oleh Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab beliau As-Sari Usul, bagi terhulus ala man sabar Rasul, kepada orang-orang yang mencela Rasulullah SAW. Kata beliau, as-sab yang mencela itu adalah al-kalam alladhi yusabihi al-intas wal-istighfar, ucapan yang dimaksudkan dengannya intikas wal-istighfar, merendahkan dan menghinakan. Kalau seorang ucapkan sab-sab kepada orang lain dengan maksud ucapan yang merendahkan tersebut untuk menghinakan, yang maka itu celaan, maksudnya celaan. Dan domiknya, ketentuannya, celaan itu adalah untuk dibandingkan kepada ada satu masyarakat, tidak sama antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Mungkin satu ucapan pada satu masyarakat biasa bukan celaan, tapi ketika diucapkan di masyarakat yang lain maka biasa. Atau satu perbuatan yang dilakukan dalam satu masyarakat biasa, perbuatan itu bukan bermanfaat, tapi ketika dilakukan di masyarakat lain maka itu suatu penghina. Maka dobitnya, keduanya, sab ini adalah halus. Itu memberikan kepada apa yang dianggap dalam satu masyarakat ini sebagai celaan atau aib atau tuan, maka itu adalah sab. Ad-dahra faqad adallaha, mencela zaman maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah, mana dari menyakiti Allah Subhanahu wa taala? Anna Allah Subhanahu wa taala yughidu bidzalika al-farah, Allah membenci siapa yang bersyukur karena ini adalah merendahkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu merasa sakit di sebagian perbuatan manusia, hamba-hambanya, ataukah sebagian ucapan mereka, yang itu ucapan itu atau perbuatan itu mengandung celah pada hatinya Allah, beragam haknya Allah, atau kejadian pada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak termudaratkan, Allah tidak akan mudarat, bahaya. Dan Allah Ta'ala la yadur bi, karena Allah tidak ada yang untuk memudaratkannya. Apapun yang dilakukan oleh manusia itu tidak akan mampu memberikan dharar, bahaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah tersakit dari sebagian ucapan manusia atau perbuatan manusia yang itu merendahkan, mengurangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yu'minuna billahi wa rasulihi lanahum dharu dunya wal akhirah wa 'adzabun adzaban aliman. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah, Allah sakiti dengan apa? Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anahu Allah, maka Allah laknat mereka di dunia. La'anat dari Allah itu aktor beri'an rahmanillah, dijauhkan, diusir dan dijauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Wa'adalahum azaban adimah, dan Allah mempersiapkan untuk mereka azab yang pedih. Azab yang pedih di dunia ini lanat, dan di akhirat dipersiapkan azab yang pedih, azab sa'ad yang keras dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanya di antara kalimat-kalimat yang itu menyakiti Allah, seperti menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak, mempunyai anak, kepada orang-orang Nasara. Allah yang ketiga, inna Allah thalithu thalathah, Allah punya anak. Qala yahud Uzair bin Allah, qala bin Nasara al-Masih bin Allah. Kata orang Yahud, Uzair adalah anak putra dari Allah. Berkata orang Nasara, al-Masih Isa bin Maryam itu adalah anak Allah. Ini apa? Allah sebutkan hampir itu langit pecah, beruntung karena mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki anak. Ini yang kita Allah subhanahu wa ta'ala, namun itu adalah memberi mudarat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina yusari'una al-kufri ayyadunullaha syai'a lahum adzabun aliim. Allah menyatakan sungguhnya orang yang mereka berlomba-lomba ke dalam kekafiran, ya Allah, tidak bisa atau tidak lakukan marah bahaya ke Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun seluruh manusia ini kafir, tidak ada yang menyembah Allah, tidak ada daun yang menyembah subhanahu wa ta'ala. Allah Maha besar, Maha perkasa, tidak berkurang sedikitpun kekuasaannya. Maha Allah memiliki syai'a, tidak akan berkurang sedikitpun kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua manusia tahu. Dan mencela Allah subhanahu wa ta'ala hukum sabut dahi disebut oleh Al-Fidul Mauta, apa hukumnya mencela masa, mencela zaman, mencela waktu. Ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ayat sidal khabar mahbub al-mahab dunal lawm fa'ada jalan. Ada orang niatnya setelah itu adalah melancar saja, menyampaikan khabar murni khabar tanpa ada unsur celah di dalamnya, maka ini boleh. Seperti orang mengatakan kami bersekali karena siang sangat panas. Berkata-kata tidak ada unsur di dalamnya, maka terpengaruh panasnya hanya sampai saya berkurang beban. Maka ini adalah ubat, tidak mengapa boleh. Atau inginnya hari ini buat saya tar dan harus misalnya, maka ini adalah mengapa imbang obat saja. Masakan ini habis sangat terpengaruh merukan, menghancurkan rumah, menimbangkan pohon-pohon. Ini bagaimana? Kamu ngapa? Tapi jangan saya ada unsur celaan di dalam atau niatnya. Kita bisa ada waktu. Asal yang kedua, asumat dahra al-anna wal-man mencela zaman, mencela masa, mencela waktu. Al-anna wal-fa'il dia mencela masa tersebut dan meyakini bahwasanya masa, waktu itu adalah pelakunya. Seperti yang meyakini bahwasanya terjadinya kejelekan ataukah kebaikan itu disebabkan karena zaman, zaman ini zaman membawa kebaikan, waktu kita ini membawa kebaikan, waktu kita ini bawa kepada kejelek, urusan-urusan di dalamnya jelek, perkara-perkara yang terjadi dalamnya di waktu jelek. Dengan meyakini bahwasanya waktu itu sebagai pelaku, waktu itulah zaman yang menggerakkan, melakukan kejelekan, menciptakan kejelekan. Makanya adalah syirik akbar, syirik akbar. Yakin bahwasanya hakikat aku jadinya kesakan adalah zaman, kebaikan itu adalah zaman. Ini syirik akbar. Karena meyakini bahwasanya Allah mencipta selain Allah waktu atau zaman, dan disebabkan segala kejadian-kejadian yang terjadi di bumi kepada selain Allah. Wa kullu man yaqada anna ma Allah khaliqa fa huwa kalim. Kama anna man yaqada anna Allah ilahan sa'ikku ayuhat bainahu kafir. Berkata Syekh Al-Utsaimin bahwasanya setiap orang yang meyakini bahwasanya bersama Allah itu ada berita yang lain, maka dia tahu. Orang yang meyakini ada pencipta lain selain Allah, maka tahu. Sebagaimana orang meyakini bahwasanya selain Allah ada yang hak untuk diibadahi, banyak kali, maka juga jadi. Maka menisbah sesuatu bahwa sesuatu itu adalah pelakunya selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan kebaikan dan kejelekan seperti masa, maka syirik akbar. Yang ketiga kata Syekh Al-Utsaimin, ayat surah Ar-Ra'd, la yaqtibayna al-fa'il bal ya'taqid Allah huwa al-fa'il lakin yasbuhu li'annahu mahal liha amr al-ruh, yaitu mencah zaman mas atau waktu bukan sesuai dengan adanya keyakinan maksudnya waktu atau zaman itu pelakunya. Bahkan meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pelakunya, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kejelekan kebaikan, terjadinya musibah di dunia ini apakah itu dengan terlalu bagi atau dengan pelatihan yang lain yang kencang, ini semua fa'ilnya pelakunya Allah Subhanahu wa Taala. Allah yang katakan, Allah yang katakan, Allah yang mengatakan, bukan zaman, bukan waktu. Dia biasa seperti itu, dia yang benar. Lakin sungguh Nabi ya mencela masa itu, mencela zaman itu karena masa atau zaman itu adalah empat persisinya perkara-perkara yang dibenci. Maka ini adalah haram, ini haram. Mencela zaman adalah masa. Karena atau zaman itu tempat terjadinya kejadian-kejadian yang membenci, dia pun mencela. Maka ini haram. Bahkan ada yang sebagai ulama mengatakan masjid asbar ini tiga yang disebut oleh Syaikh Al-Utsaimin, kadang orang itu mencela masa. Ada yang diperolehkan ya semata-mata mengobarkan tentang waktu di panas, sangat panas waktu saat ini, buat seperti cara kita ada mengalir, nah, ini bukan selang sebagai khabar. Yang kedua, mencela masa dan meyakini masa itu adalah pelaku, pelaku kejadian-kejadian makin kafir, dengan buat. Yang ketiga, meyakini bahwasanya Allah pelaku, Allah yang menciptakan, yang mengadakan, mewujudkan kejadian-kejadian yang dimunculkan oleh manusia, berupa musibah. Lalu dia mencela masa tersebut karena di masa itu, di zaman itu ada empat kejadian-kejadian yang dan tidak sekali berkait Muharram dan sekian menyatakan sebagai sukunan aswar. Ini tiga pembagian ini. Dan kita jadi selesai kita karena biasa manusia ketika ada bincang saatnya sang panas nanti keluar dari mulut yang selah segala hobat dan tahan. Enggak senang dan adanya hujan, senang enggak ada hujan, lalu dia belum salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya nutu wa nahya wa ma yamlikuna illa al-dahr wa ma yuhmi dhalika min ilmin in hum illa yaghmun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan tentang mereka orang miskin. Mereka mengatakan, ma hiya illa hayatina dunya namutu wa nahya. Tidak ada kehidupan kita ini kecuali kehidupan dunia. Kehidupan itu hanya dunia. Ada kehidupan kita kecuali kehidupan dunia. Namutu wa nahya, kita mati dan kehidupan di dalam. Pemaham yang guna indah dah tidak bisa membesarkan kami, tidaklah membesarkan kecuali ada hal kecuali masa sudah saya mati karena sudah tua, ya, sudah sampai saatnya untuk mati. Bagaimana hewan-hewan dalam bentuk tertentu yang tua mati yang tersebut. Begini juga kita yang dikari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, yang memandikan dan yang menghidupkan. Wa ma lahu bidzalika min ilmin, tidak ada sama sekali bagi mereka dalam urusan ini ilmu. Innahum la yunun, mereka itu hanya bersangka saja. Tidak ada pada mereka kecuali sangka saja. Sebab juga saja kalau yang memandikan adalah waktu masa. Padahal dia matikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan apa yang mereka ucapkan adalah kecuali makan saja. Ada kehidupan di akhirat, tidak ada kebangkitan. kita meninggal karena kita sudah tua, manusia itu semakin hari semakin bertambah umurnya, lalu kemudian sampai pada masa di mana masa pikun, kemudian meninggal. Itulah kehidupan manusia. Mengingat adanya Allah yang menciptakan dan yang mematikan. Habis sahih dan diurai radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan dalam hadis yang sahih dari hadis dan diurai radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, ini Al-Qudsi hadis jika disebutkan dalamnya, qala Allah ta'ala berarti hadis Al-Qudsi, atau Rasulullah mengatakan bima yarihan rabbihi, dilihat dari Rabbnya, hadis Al-Qudsi. Hadis Al-Qudsi yang benar yang sahih adalah hadis yang lafaz dan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mengatakan ada Al-Qudsi lafaznya dari Rasul dan maknanya dari Allah. Ya sudah akhir dari sunnah bahwasanya hadis Al-Qudsi itu adalah hadis lafaz maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tu'zini Ibn Adam, Allah menyatakan Ibn Adam bin Adam tu'zini menyatimu, ya tubuh dahra, dia mencerah masa adalah zaman, wa ala daru dan aku adalah zaman adalah masa, biyadi amru uqallibu layla wa nahar, di tanganku urusan, di tanganku urusan itu uqallibu layla wa nahar, aku uqallibu yaitu silih berganti antara malam dan siang, aku yang membuat malam dan siang itu silih berganti, malam muncul dan siang, siang siang muncul maka malam pun hilang, itu Allah subhanahu wa ta'ala yang bergantikan antara malam dan siang. Dalam riwayat yang lain, la tasuddahra fa'in lahahu dahru, jangan kalian mencela masa, mencela zaman atau waktu, fa'in lahahu dahru, karena sunnah Allah adalah dahru. Sebagian orang mengatakan bahwasanya ad-dahru itu termasuk di nama Allah subhanahu wa ta'ala, masa itu sunnah Allah dari hadithi wa adahru dan aku adalah masa tersebut dahra fa'inullah wa dahra sebutnya Allah adalah masa. Ini tidak benar, adahru bukanlah termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebut dengan Islam Ibn Taymiyyah. Ada Ibn Taymiyyah pasalnya adahru bukan termasuk nama Allah, bukan masuk dengan Allah. Menjelaskan di istilahnya, uqallibu layla wa nahar, aku yang mempergantikan, si berganti, jadi gak si berganti antara malam dan siang, membolak balikkan antara malam dan siang. Mungkin berarti dan itu adalah makhluk yang membolak balikkan, bukan Allah itu adalah masa. Tapi maknanya si wadahru ana malikul hari, akulah kuasa zaman, usarrifuhu wa muqallibuhu, dan aku yang membolak-balikkan zaman. Itu maknanya, bukan ucapan sini atau hadis ini. Ana dahru menyatakan Allah itu adalah waktu, Allah itu adalah zaman, tidak. Tetapi maknanya ana dahru, aku adalah pemilik waktu, pemilik zaman, dan aku membolak-balikkan. Yang dar. Di sini dalam hadis Rasulullah SAW menunjukkan adanya larangan untuk mencela masa. Tahrim adalah larangan untuk mencela masa zaman. Dari perincian yang kita sebutkan ada yang menjegat tahunnya itu akhir, dan ada yang menjegat pelakunya itu asgar. Kalau dia mengatakan misalnya ada itu adalah fa'il, ya dia kubur akbar, syirik akbar. Kalau dia begini bahasanya Allah yang melak pelakunya, dan dia mencela azan karena jangan di saat itu dia berada, waktu dia berada waktu tersebut, dia limpah badannya kejadian-kejadian yang tidak senang seperti keringat dan yang lain, sehingga mencela maka adalah haram. Dan yutabar zikil asghar kalau qal sawzan dianggap termasuk perbuatan ini dalam syirik asghar. Kemudian juga dalam ini disebutkan Syekh Fauzan radhiyallahu anhu faedahnya an Allah subhanahu wa ta'ala ya ta'ala ibadil akbar. Allah itu tersakiti dengan sebagian perbuatan hamba-hambanya yang jelek. Namun takinnahu la yadurrur jawala didalik fa'tidaklah termudahkan dari sekiranya hamba-hamba yang jelek terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Pada yang ketiga Syekh Fauzan yang hadir menjelaskan ma'laha wa dahab bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah dahab anna ma'ahu annahu walladhi yakhluhu. Ini maknanya bukan berarti Allah itu adalah ma'ah itu sirik, tetap maknanya Syekh Fauzan Allah anhu walladhi yakhluh dialah Allah yang menciptakan masa, menciptakan waktu, wa yudabbiru dan mengatur, wa'idri hal-halim bihal-zaman dan menciptakan kejadian-kejadian di waktu dan di zaman tersebut. Wa'laysa ma'nahu an-lahra min asma'illahi ta'ala, bukanlah maknanya bahwa masa zaman itu adalah termasuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca syarah dari Kitab Rahman Hasan Al-Syir al-Mullah. Qala al-Imam Imam bin Ibn Kathir tafsirihi, berkata ini dalam tafsirnya Sir Al-Qur'an Al-Azim jalan menafsirkan ayat qalu ma hiya di akhir ini al-ayah Surah Al-Jadiyah ayat 44. Kata beliau Allah subhanahu wa ta'ala menghubarkan andahiyya andahiyyatul kuffar wa man wafaqahum in musyrikil abd fi imkanil ma'abis. Allah menghubarkan tentang dahriyah. Dahriyah itu satu keinginan yang mengembali kepada masa terjadinya kebiasaan bagi manusia mati hidup, manusia itu adalah disebut karena masa. Karena ini adalah kelompok dahriyah, disebabkan kejadian-kejadian terjadi di bumi kepada masa. Sudah saja terjadi-terjadi dahriyah untuk kami mengingat Allah sebagai mencipta, tidak mengingat saja mencipta kami. Dan orang-orang yang menjumpai mereka dalam karakter-karakter musyrikil Arab tidak mengingkari al-ad. Al-ad itu tempat kembali akhirat, yaum al-qiyamah. Wa qalu ma hiya hayatun dunya namutu wa hiya. Kami tidak ada kehidupan ini kecuali kehidupan itu saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang tidak ada kecuali masa. Ma'adhan ma'il halim da'am yamud qawmun wa'idu akharum. Kita ada di sana kembali negeri ini, dunia ini, yamudu qawmun, suatu qawm meninggal atau mati, dan qawm yang lain itu hidup. Dan juga tidak ma'am, tidak ada qiyam, tidak ada dua kiamat. Yang ada ini dunia saja. hancurnya hancur, nggak ada di lubang kita, ada dia mencari adanya. Dan ini sebagaimana diucapkan oleh orang musyrik Arab, yakin mereka mengingkari adanya lubang kita. قال ابن رحمة الله ada pun hadis yang disebutkan dalam bab dalam sahih Ibn Dawud Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Allah taala ini ibnu Adam yasbu dahra wa ana dahra dia dilamu yuqallimu layla wa nahar. Dalam riwayat yang lain, la tasubu dahra, jangan kalian mencela dahra, inna Allah wa dahra, inna Allah wa khalu dahra, mencipta pengatur yang membalikkan masa. Arab, Arab terbulu keadaan mereka itu biasa celah masa, mencelah zat. Kalau terjadi pada mereka tiba, apakah itu kering, gagal panen, mati ternaknya, atau ada angin kencang yang menjadikan menyebabkan dia tidak bisa melakukan kegiatan perdagangan, pertanian, tertimpa musibah, bahaya pun menimbulkan musibah yang banyak itu pada masa, pada zaman. Dan mereka mencela, bahkan mencela pelakunya. Mereka mencela pelakunya. Ya insyaAllah subhanahu wa ta'ala, karena kemudian sahab ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena fa'il rakikat adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan perkara-perkara daripada manusia. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, kepada para sahabat untuk mengikuti amal-amal jahiliyah ini, amal-amal yang musyrikin, ucapan yang musyrikin yang mereka mencela. Rasulullah SAW dalam hadis kursi ini melarang untuk mencela masa. Seperti itu adalah mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengambil kejadian-kejadian yang ada pada zaman atau masa tersebut. Fadid rahimahni wa rahmatullah, tidak banyak disebutkan dalam pembahasan bab ini, bab tentang mencela masa. Tidak bukan satu dulu, serta kita lanjutkan ke bab berikutnya di pertemuan yang akan datang, bab At-Tasami Biqadullah wa Nahmihi. Naktabi hadha qadda subhanakallah kudus shallahi ila anda sallallahu wa sallam ilaih alhamdulillah.